Baik, hari ini kita akan sampai pada bagian yang ketiga dari seminar awal tahun kita. Hidup yang terpimpin. Nah, Saudara, bagaimana sebetulnya menguji originalitas seorang pemimpin? Dan saya kira kita perlu sekali melakukan satu self study pada diri masing-masing ya. Jadi kita menguji diri kita, mengukur diri kita, kita ada di mana? Apa yang kita punya, apa yang kita tidak punya? Ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bisa memacu diri makin maju. Atau kita akan mengalami satu stagnasi. Berjalan di tempat, berpikir, bertumbuh dan berkembang. Kita ada di situ tapi kita pikir kita sudah tambah dan berkembang. Maklum gereja bisa menjebak kita. Semakin lama kita kebaktian, semakin aktif kita dalam kegiatan gereja, pasti kita berpikir kita menjadi lebih baik dari orang yang tidak ke gereja. Padahal dalam menjalankan tugasnya banyak sekali orang yang tidak ke gereja, lebih bermutu hasil kerjanya daripada yang ke gereja. Ini saya pikir penting sekali, hati-hati. Ya. Jadi menyemangati ini menjadi fenomena penting. Saya ambil contoh sederhana ya. Ini lagi mau pilkada misalnya. Lalu saya lihat orang-orang yang relawan-relawan tuh kalau saya selusuri linglung juga kadang-kadang. Pertama, motif suku enggak kelihatan, ras enggak ada, agama enggak, beda semua misalnya. Lalu mereka rela. Dan kalau diwawancara itu menarik gitu ya. Kenapa you mau turun? Urusannya kenapa? Kita tahu ini benar, kita tahu ini baik. Kenapa tidak? Beda ya. Jadi saya lagi pikir-pikir, ini enggak Kristen. Yang Kristen tahu benar, tahu baik, bilangnya apa? Paling berdoa semua tapi enggak ada yang turun. Ya. Tidak sederhana gitu. Karena saya adalah orang yang mencermati fenomena. Setiap kali membuat sesuatu misalnya lihat reaksinya apa gitu ya. Munculnya di mana. Itu bedanya setengah mati. Nah itu sudah menunjukkan sebetulnya dalam hidup bermasyarakat. Kita ketinggalan banyak sekali. Jadi harus hati-hati ya. Sehingga jangan sampai kekristenan itu semakin hari justru semakin redup. Ibrani pasal 13 ayat 7 dan 17 ini jadi basis kita. Ada banyak ayat lain saya tidak masukkan di sana. Tetapi bagian ini kita akan baca dulu bersama-sama. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Lalu ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bagaimana hidup yang dipimpin dan bagaimana hidup sebagai pemimpin? Saya kira ini jadi panduan yang sangat penting, saudaraku yang kekasih. 7 sifat original dari seorang pemimpin yang sejati. Yaitu setia pada misi dan visi, bekerja dia bukan untuk diri dan seterusnya. Nah ini yang akan kita kupas satu-satu untuk kemudian kita belajar melihat, menelusuri Alkitab yang begitu kaya ya di dalam soal kepemimpinan. Ada banyak buku-buku kepemimpinan, berbagai teori coba dirumuskan. Saya membaca tidak sedikit dari bagian itu. Ketika saya melihat kepada Alkitab dan kemudian memandangnya, saya terkagum-kagum karena contohnya lebih perfect yang ada di Alkitab. Teori itu gampang dibuat. Bagaimana saya bisa melihat itu? Ya, saya kasih contoh misalnya sebelum kita lanjut, 7 Habits ya, yang diciptakan atau ditulis oleh Stephen Covey. Itu menjadi salah satu buku yang sangat terkenal. Bagaimana membuat usaha Anda maju, hidup Anda maju. Miliki 7 Habits. Tapi Stephen Covey punya usaha di Amerika ambruk. Mungkin dia gak pakai 7 Habits kali ya. Itu realita yang kalau kalian bisa belajar. Tapi bukunya laris di seluruh dunia. Waktu dia datang kemari, SBY yang launching dia. Yang sambut dia dan begitu luar biasa. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat, coba mau selusuri. Salah satu kalimat yang diajarkannya proaktif. Sebetulnya dia mengambil, ya dia mengklaim dia mengambil dari khotbah di bukit. Bagaimana membangun gairah itu. Memang khotbah di bukit itu sangat kaya raya dalam pemahaman. Apa yang kamu maksud dengan proaktif? Proaktif itu digambarkan kalau ini ada tembok, you dikurung jangan menyerah. Pasang ambil cari tali, lewat atas. Enggak bisa, mentok karena terlalu tinggi. Gali ke bawah. Pertanyaannya bagaimana you bisa keluar? Maka proaktif adalah usaha for myself. Gimana saya bisa mendapat apa yang saya mau. Tapi tahukah engkau proaktif yang paling the original. yang semestinya dimiliki oleh tiap orang Kristen. Kristus tidak ada yang minta dia untuk datang ke dalam dunia. Perilaku kita justru perilaku yang jahat. Tapi dia datang. Ditolak, tapi dia tetap mengerjakan keselamatan di atas bukit Golgota. Siapa yang punya semangat seperti itu? Wah, ini kan jadi repot, saudara. Kita mau pergi ke satu tempat kalau kita diundang dan dihargai. Tapi kalau kemudian kita tidak diundang, datang menolong, lalu dicaci maki, saya pikir langsung kita tinggalkan saja semuanya, bukan? Kita nggak akan bikin apapun juga. Ya. Jadi ini penting sekali. Pengalaman saya menjalankan banyak aspek di dalam hal seperti ini, kadang-kadang membuat saya mengurut dada. Tapi ingat Kristus, saya jadi malu rasanya. Apa sih kesulitan yang kita hadapi? Seberapa sih dibandingkan Kristus? Nggak ada apa-apanya. Nah, jadi ini yang mestinya jadi semangat kita untuk kita perhatikan. Yang pertama, saudara, setia pada misi dan visi. Pemimpin itu harus memiliki tujuan yang fokus. Mulai dan akhiri kepemimpinan dengan terpola dan terukur. You udah sampai di mana? You mau pergi ke mana? Berakhirnya di mana? Jangan sporadis. Ada orang aja ke kiri, you pergi kiri. Ada orang aja kanan, you pergi ke kanan. Sampainya kamu gak tahu kamu kemana sebetulnya. Terlalu banyak orang Kristen dengan mudahnya mengatakan didorong Tuhan untuk membangun satu yayasan. Untuk apa sebetulnya Anda ngerti? Terlalu banyak orang merumuskan sebuah gereja. Mau mengerjakan sesuatu. Kenapa dan bagaimana? Juga tidak bisa dan belum tentu bisa memahami. Ini yang menjadi tidak sederhana. Karena itu, misi dan visi itu harus jelas. Aktual, kuat, sehingga mampu menjawab dan memimpin zaman sesuai kehendak Kristus. Ya. Jadi ini penting sekali. Apa sih yang menjadi visi dan visi? Saya kasih contoh dalam kalimat ini yang kemarin saya sudah singgung sedikit. Dalam dunia manajemen, visi itu biasa ditaruh di belakang, apa di depan, baru misi. Visi apa? Mau bangun rumah sakit. Misinya apa? Tolong banyak orang yang susah, orang miskin bisa berobat free, kesehatan bisa meningkat, dan seterusnya lagi. Itu kalian bisa baca di rumah-rumah sakit. Ada juga yang mengcombine misi dan visi. Ada yang menaruh di atas misi dulu, baru visi, dan seterusnya. Tetapi kekristenan harus mempunyai sikap. Saya membaca banyak buku tentang misi dan visi, tentang Boeing, tentang apa segala macam. Sehingga bagaimana itu menjadi culture kerja mereka. Di-research di dalam seluruh dunia. Jadi apa sebetulnya misi orang Kristen? Just one. Dan satu-satunya. Hanya satu dan satu-satunya. Pergilah, beritakanlah Injil. Jadi kan semua bangsa murid. Dan hiduplah dengan mengasihi aku Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Nah, baru kita bilang, oh itu misi saya. Memberitakan Injil, mengasihi Allahku dan mengasihi sesama. Oke, bagaimana caranya? Apa yang Tuhan taruh pada diriku? Maka aku lihat, ups, Tuhan percayakan pelayanan anak-anak. Kerjakan pada anak. Tuhan kerja apa? Percayakan pelayanan pemuda. Kerjakan pada pemuda. Tuhan percayakan saya pelayanan di jalanan, pinggir-pinggir orang-orang gelandangan. Kerjakan. Ya. Satu tidak lebih hebat dari yang lain. Itu hanyalah visi yang Tuhan berikan. Tidak lebih hebat pelayanan anak dari pemuda, tidak lebih hebat pelayanan pemuda dari pinggir jalan, tidak lebih hebat pelayanan pinggir jalan daripada gereja. Tuhan taruh di mana? Tuhan mau apa? Maka visi itu ditaruh dan kita kerjakan. Untuk apa? Supaya semua orang ini mengenal Injil. Kalau gereja, ya gereja ajarlah orang supaya tahu Injil yang benar apa. Jangan iming-iming mereka dengan janji-janji omong kosong. Jangan hormati mereka dengan hormat yang semu. Semua itu harus jujur, semua itu harus setia. Maka cinta kasih harus dijalankan dengan balance. Pukullah anakmu kalau itu perlu. Tapi jangan pernah lupa memeluknya. Karena dia butuh. Ini seni yang harus ada pada setiap kehidupan kita. Jadi misi dan visi kita itu harus clear. Saya merumuskan semua lembaga yang ada di kita aja. Misi itu semua sama. Ya, itu umbanannya berbeda. Kita bikin sekolah misalnya di Mika. Bagaimana visi kita untuk membawa anak-anak desa menjadi pemimpin bangsa. Mendidik mereka seutuhnya. Sehingga kita lahirkanlah moto menjadi murid yang beriman teguh, berilmu tinggi, berkarakter terpuji. Ini sekolah kok bukan ilmu duluan? No, ilmu nomor dua. Iman nomor satu. Biarlah orang beriman belajar. Orang belajar belum tentu jadi beriman. Tapi orang beriman pasti dia belajar. Kalau imannya lempeng, kalau imannya benar. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Bukan berpengetahuan membuat orang takut akan Tuhan. Jadi kita taruh dulu ini. Baru kemudian beriman teguh, berilmu tinggi, baru karakternya mesti terpuji. Harus bisa diukur. Ini ilmunya tinggi, anak ini pintar, doanya hebat, kelakuannya jelek. Lalu bagaimana untuk mengaplikasikan semua? Nah makanya kita adakan tim jujur. Ada karakter building, semua diatur sedemikian. Tapi sudah 15 tahun lebih. Saya bisa menghitung pakai jari orang bisa menangkap, memahami, dan menjual. Terlalu banyak yang keluh kesah juga. Hari ini latar, semua sangat cinta diri. Tidak mudah mencari orang. Ya, yang sebeban dengan kita, punya cinta sungguh-sungguh, dan rela mengorbankan diri. Nah, tetapi misi dan visi ini menjadi sangat penting kita miliki. Mau kemana kita pergi? Gereja ini punya moto, misioner dan kritis. Misioner adalah gereja yang punya semangat misi, yang diemban dalam dua sayap tadi. Mika Pama. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak serta-merta semua jemaat. Tiap hari baca warta misalnya diomongin, belum tentu juga bisa memahami, bukan? Karena ada yang merasa, Pama bukan saya, Mika bukan saya. Bahkan mungkin juga ada yang membenturkan. Itu kan Pak Bigman. Nah ini saya nggak ngerti misi. Ya. Sehingga masing-masing orang jadi linglung juga. Padahal gereja ini punya perlu sayap. Sayapnya apa? Mika Pama. Gereja ini rinduku satu waktu. Ini yang akan mensuplai seluruh kebutuhan finansial. Karena misi itu tidak terbatas. Kita mau bangun di Papua, saya nggak tahu nanti berapa. Begitu jalan operasional lebih gila lagi nanti. Kita mau bangun STT di Kalimantan, saya juga nggak tahu lagi berapa. Ya, bagaimana untuk cari uang? Kita masih pikirkan rumah pastori, rada gendeng kan? Biar semua berjalan masing-masing. Kita ini berpacu dengan waktu. Maka banyak orang bilang mungkin, bagaimana sih Pak gereja ini aja belum beres itu dah. Masa iya Tuhan gak kasih kalau kita benar? Biar dia desain kita, dia bentuk kita. Lewat berbagai hal yang ada. Tanggung jawab yang bisa kita wujudkan. Pama kita sama. Misinya sama. Visinya adalah bagaimana menyuarakan Injil lewat teknologi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ibu Kaleh buka YouTube, itu produk Pama ampun-ampun. Tulisan-tulisan yang banyak. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini kita tahu. Seperti para nabi rasul mengetahui dan menyadari sepenuhnya tujuan mereka membawa domba-domba Allah. Kemana? Waktu Musa disuruh Tuhan memimpin Israel menuju tanah perjanjian. Bukan Musa berjalan tanpa tujuan. Sudah tahu. Musa jalankan tugasku. Ya saya sudah tahu. Walaupun misi yang diemban sangat berat banget. Kau sekarang beritakan siapa aku kepada Yehuda, Israelku. Tapi mereka mendengar, tapi tidak ngerti. Mereka melihat tapi tidak merespon. Waduh, kasihan amat nih Nabi. Jadi tidak selalu semua kita dapat satu visi yang Tuhan taruh dari misi tadi yang umum. Kadang-kadang ada satu hal yang bikin kita juga jadi linglung. Dan tidak ada satu beban pelayanan yang Tuhan kasih di kolong langit ini. Yang ringan, yang mudah dan murah. Tidak ada. Harganya itu kematian. Salib Kristus. Ya. Ini yang harus kita latih. Ini yang harus kita lakoni. Nah, jadi bagaimana kita memikirkan ini? Setia pada misi dan visi ini. Dosaku yang paling besar kalau aku mati dipanggil Tuhan. Belum berhasil meregenerasi. Itu target saya sekarang. Bagaimana ya? Melahirkan seorang generasi yang solid, yang mampu mengerti. Saya mau melatih anak-anak untuk bisa ngelihat ini loh. Paling tidak anak saya sendiri juga tahu dan mengerti apa itu beban pelayanan, apa peran hidup kita, guna hidup dan kehadiran kita. Ya, nah, semua kita harus bertanding. Jadi saudara-saudara, kita hidup pun sama, ada misi dan visi sebagai orang tua. Untuk apa yuk jadi orang tua? Untuk apa anak-anak Tuhan taruh dalam hidup kita? Mana mungkin itu kebetulan? Untuk apa yuk ada di satu bagian, di unit ataupun menjadi CEO dari sebuah company? Gak mungkin itu tanpa tujuan. Kecelakaan gereja adalah memisahkan antara gereja dan dunia kerja. Di tahun 60-an Amerika memakai istilah sekuler. Istilah sekuler mau menunjukkan kegiatan di luar gereja. Nah ini mulai di split pisah. Celakanya gereja menelan mentah-mentah ide busuk ini. Dan akhirnya gereja mulai memisahkan. Ini rohaniawan, ini orang sekuler. No! Kamu mau sekuler, kamu mau rohaniawan, kamu anak Tuhan. Hanya saja kalau kau di gereja jabatanmu pendeta. Kalau kau di kantor jabatanmu manajer. Ladangmu adalah apa yang Tuhan taruh di mana kamu ada. Tapi kalau di kantor kamu tidak disuruh berkhotbah. Di gereja pendeta berkhotbah mengulas Alkitab. Di kantor kamu merumuskan firman Tuhan itu dalam bahasa yang umum seperti apa. Perilaku, kualiti, dan seterusnya. Sehingga semua kita mampu mengejawantahkan, mewujudkan apa yang Tuhan Yesus katakan jadi garam dan terang dunia. Jadi enggak ada itu pekerjaan lebih suci atau kurang suci. Semua orang selalu menganggap kalau jadi pendeta hebat. Omong kosong itu. Ya. Tapi apakah kehadiranmu mencipta dan mengubah? Ya, jadi misi kita apa nih? Mesti clear. Visi kita Tuhan taruh apa? Ya, di kantor, di gereja, guru, atau apapun. Ayo mesti lihat deh. Karena itu jangan terlalu tergoda, mudah tergoda ya. Kamu guru di satu tempat, lalu pindah hanya karena urusan gaji, tapi tidak melihat visi. Padahal kamu ada di sana, tidak bisa buat apa-apa untuk mengajarkan iman Kristen. Di sini kamu bisa. Loh, kamu kok pergi ke sana? Sana gajinya lebih gede. Tapi gak boleh ngomong Tuhan ya. Kan jadi repot juga ya. Itu pilihan. Yang harus buat. Ya, nah ini yang saya pikir kita harus hati-hati sekali. Karena itulah, mau kemana kita? Ini penting. Seorang pemimpin yang sejati tahu betul kemana dia akan pergi. Yang kedua, saudara, seorang pemimpin yang sejati itu bekerja bukan untuk diri. Pemimpin ada dan bekerja bukan untuk kepentingan dirinya. Melainkan orang yang dipimpinnya akan dibawa kemana mereka sesuai perintah Allah, pemilik mandat. Akan ada perlawanan. Seperti Musa dalam perjalanan di padang gurun memimpin Israel. Namun, pemimpin sejati tidak pernah melarikan diri. Karena dia kerja, bukan untuk dirinya. Aduh, saya udah kerja gak dihargai. Ah, sudah dah, saya gak mau. Itu namanya yuk kerja untuk diri. Kalau kerja untuk Tuhan, Tuhan taruh kau di situ. Jangan kau berkeluh kesah. Tidak mungkin Tuhan tidak melengkapi. Musa sempat kecewa. Tuhan, untuk apa aku dibuat seperti ini? Lebih bagus aku keluar sajalah. Nyop, maju terus. Hanya Musa bisa menuntaskan dengan berbagai pergumulan kesulitan yang luar biasa. 40 tahun padang gurun. Bukan hal sederhana. Karena gak ada pada waktu 40 tahun jalan, Musa masih sempat pergi jalan-jalan. Saya liburan dulu ya. No, aktif terus di lingkungan itu. Saya masih sempat pergi libur, saya masih sempat diajak kemana, saya masih sempat jalan mau kemana. Saya bayangkan Musa. Gila lu 40 tahun. Kan gitu ya. Tetapi Musa terus berjalan karena dia sadar betul. Satu proses terus bergerak, dia bekerja bukan untuk diri. Makanya satu kali waktu dia cengkel sama orang Israel. Dia marah-marah, dia pukul batu. Brah! Tuhan bilang, engkau melanggar kekudusanku. Waduh, Tuhan sadis juga ya. Kalau Musa marah jengkel kan wajar tuh. Emang ya apa Israel ini kurang ajar? Tuhan tidak mau menjalankan tugas dengan marah-marah. Orang bilang memukul batu perintahnya memang pukul. Suruh ngomong kok mukul. No. Dia lakukan itu dengan kemarahan. Itu melanggar kekudusan Tuhan. Dan Tuhan hukum dia. Padahal itu natural kan? Bisa dipahami. Tapi ingat, kau tidak sedang kerja untuk dirimu. Makanya kalimat Tuhan Yesus selalu ya. Kalau mereka menolak kalian. Bukan kalian yang ditolak. Wah, ini membangun wawasan pikir Kristen beda. Kalau kita di dunia luar kan lain. Coba saudara bayangin saudara pekerja. Kalau gak suka ya sudah. Tapi kalau saudara sadar saudara bekerja untuk Tuhan. Menjadi alat kemuliaan tempat itu, kenapa tidak? Maka proses pembentukan diri kita itu memang sangat diperlukan saudara. Bagaimana kita melatih, bagaimana kita menjalani ya. Jadi pemimpin sejati itu tidak lari. Dia tidak berkeluh kesah karena dia tidak sedang kerja untuk dirinya. Jadi bagaimana kita punya prinsip hidup? Lakukan yang bisa kau lakukan. Apa semua orang akan hargai you? Nanti dulu. Kalau kau mimpi dihargai, mimpi dipuji. Amati berdirilah kau, gak bakal kau dapat. Jangankan seorang seperti Bikman Sirait ya, Yesus Kristus yang perfect aja disalibkan. Jadi kita belajar itu, Suster. Kadang-kadang kau sedang naik darah itu di daerah apa, di kemana. Kok kelewatan sekali gitu. Tapi saya lihat lagi satu sudut. Ada saja cara Tuhan itu unik bagi saya kalau menghibur. Ini ngejengkelin tapi datang anak. Pak, you kok beban gini, Pak? Gini. Nah, mau kamu mau? Mau beban gini? Siapa? Saya juga gak tahu dia berubah apa enggak nanti. Tapi paling tidak statement itu sudah menjadi penghiburan. Ya. Nah jadi saudara-saudara, mari kita bekerja bukan untuk diri kita. Anak ini maju, mereka maju. Ya memang itu panggilan kita. Tapi kalau kemudian mereka maju lupa kita, ya gak apa-apa. Bagian kita kan udah selesai. Maka bagian mereka seharusnya mensyukuri, mentaati, menghormati pemimpin. Kalau mereka gak lakukan, ya jangan marah. Jadi kita mesti jalani terus. Tetapi yang saya bilang tadi, yuk kita menggarap untuk apa kamu ada. Jadi jangan bekerja untuk diri. Kita sadar. Jadi jangan gila puji. Itu gak akan dapat. Entah kamu melayani Tuhan, nyanyi atau kok saya udah nyanyi, saya gak dipuji. No. Orang gak muji kau gak ada urusannya. Urusanmu adalah bagaimana menyenangkan. Saya udah mimpin puji-pujian, saya gak dipuji. Apa urusannya? Gak dihargai pun kau. Ingat. Itu adalah berkatmu. Ya, ingat. Kesulitan, kepahitan, penderitaan karena kebenaran adalah rezeki terbesar orang yang melayani Tuhan. Yang ketiga, rela berkorban. Pemimpin harus rela berkorban karena itu adalah harga yang harus dibayar oleh mereka yang diberi tanggung jawab untuk memimpin. Itu harga. Seperti Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan umat. Begitu pula para rasul memenuhi panggilannya memimpin umat Allah. Rela meninggalkan kenikmatan hidup dan mati demi kebenaran firman Allah. Jadi enggak ada itu, mari kita layani Tuhan. Nanti Tuhan tolong kita. Ya miskin jadi kaya. Ya kemudian apa lagi? Sakit jadi sembuh. Enggak. Kadang bisa berjalan terbalik. Yuk dibawa naik ke atas, kepala bukan ekor. Nanti dulu. Jangan kau perkosa, kau pelintir ayat itu. Kau memang kepala bukan ekor. Be a model. Itu kepala. Jadi contoh, itu kepala. Kepala itu kalau kemana dia berangkat, ngekornya apa? Ngikut. Begitulah dunia ngikutin kau. Bukan kepala kantor itu. Tapi diperkosa di luar sana. Jadikan kepala kantor, kepala ini pokoknya paling kaya. Gak mungkin miskin. Penghinaan paling luar biasa. Kalau kamu miskin, gimana kamu bersaksi tentang Tuhan? Apa kata orang? Itu kejahatan. Maka saya tidak heran kalau nanti neraka dipenuhi oleh pendeta bersama dengan umatnya. Karena banyak umat yang suka begitu. Tuhan kasih kau kaya, puji Tuhan. Itu alat bagi kau pelayanan. Dengan menolong orang miskin. Tuhan kasih kau kemiskinan, puji Tuhan. Itu alat untuk kau bersaksi. Sekali kau pun miskin, tidak mencuri. Aku orang gila nih orang. Susah loh hidupnya, aku tahu. Tapi tidak pernah nipu, tidak pernah nyuri loh. Waduh, biasanya kan orang kalau sudah miskin, wah neko-neko hidupnya. Ini lain. Ayo dipuji. Janda miskin itu ingat tuh. Jadi, tidak penting di situ. Nah, karena itu, rela berkorban ini harus menjadi kesadaran bahwa pemimpin itu, orang Kristen itu harga yang harus dibayar. Ya. Bukan harga kita bayar supaya dapat keselamatan. Karena sudah dapat keselamatan, ada kos. Yuk gak mau bayar kos, yuk gak layak. Barang siapa tidak mau memikul salibnya. Barang siapa tidak mau menyangkal dirinya, memikul salibnya dia tidak layak bagi. Tidak ada yang bisa berhentikan kamu kalau Tuhan mau angkat kamu ke atas. Tunggu waktu Tuhan. Dia akan datang tepat pada waktu. Nah itu seninya. Jadi jalankan apa yang harus kita jalankan. Sehingga ini menjadi bagian penting untuk kita lakoni dalam kehidupan kita. Kita nikmati rezeki yang Tuhan kasih pada kita. Hidup ini jangan dicobai dengan hal-hal yang tidak penting. Jangan karena mau pakaian bagus, branded, kau lupa persembahanmu. Udah semua untuk pakaian dulu. Ya mau bagus-bagus boleh, kan gak harus mahal toh. Bisa kok. Kenapa mesti mahal? Jadi ini yang saya pikir penting sekali. Pak, emang gak boleh mahal? Boleh kalau uangmu banyak, uangmu 100 juta, kau beli barang 10 juta. Ya, 20 juta kau taruh di gereja. Puji Tuhan. Tapi jangan pula 50 juta kau habiskan. 5 ribu kau taruh di gereja. Karena Tuhan gak perlu uang. Apanya? Nurani gitu. Layani Tuhan. Gak miskin kita karena itu. Gak jadi kere kita karena itu. Tuhan akan didik kita. Nah, rela berkorban. Ya. Ini yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Sehingga seperti Paulus itu, saya jujur saja ya. Secara pelayan Tuhan, saya sangat terobsesi dengan pelayanan Paulus. Ini orang pinter, smart ya. Number one dari antara orang Yahudi. Calon pemimpin agama, Imam Zahar. Datang dari latar belakang keluarga yang cukup luar biasa. Posisinya tinggal menuju titik ini. Tapi waktu Tuhan panggil dia, dia tinggalkan. Dari mengejar orang, dikejar orang. Dari membunuh murid Yesus, mau dibunuh, diubah-ubah. Dan akhirnya terbunuh. Hah? Dari sehat, jadi sakit. Dari kaya, jadi miskin. Tapi apa kata dia? Aku bersyukur, boleh menikmati semuanya. Why? Itulah pelayan. Saya kadang-kadang kalau lagi sakit, rasanya lemesnya sampai, Tuhan kalau boleh sembuh. Habis itu saya malu lagi doanya. Aduh Tuhan, ampun di mulut gitu. Saya juga tergoda. Walaupun itu hanya dalam doa. Tapi itu sudah mengganggu saya dan saya bilang, Tuhan ampun. Sesudah hidup memang gak gampang. Enak khotbahnya ini. Begitu jalanin babak belur juga gitu. Tapi itu memang hidup. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan datang melebihi batas kemampuan. Selalu ada kekuatan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, 4 sekarang ya. Pantang menyerah. Pemimpin yang original itu tidak mengenal kata menyerah dalam situasi apapun. Halangan berat bagi seorang pemimpin hanyalah alat pemurnian dan penguatan dalam kepemimpinan. Dan percaya bahwa halangan akan jadi berkat besar yang dirindukan dari Allah. Seperti Daud yang maju menghadapi Goliat. Para rasul yang tidak pernah berhenti sekalipun ada ancaman mati. Menyerah hanyalah kata yang meragukan providensi Allah. Pemeliharaan Allah. Sorry ya, kalau you cengeng, you takut hidup ini. Sebetulnya kau menghina Tuhan. Apa Tuhan tidak bisa pelihara kamu? Kalau Tuhan bisa pelihara kamu, apa hakmu mengkhawatirkan hidup? Makanya Tuhan bilang, orang dunia semua mencari yang kau cari. Apa bedamu sama dia? Tajam benar ya kalimat. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Daud ketemu Goliat sampai saudaranya bilang, mau ngapain? Semua orang juga teriak. Tapi Daud punya pengalaman bersama Tuhan. Asingan saja ku sobek mulutnya, apalagi lah si bajingan satu ini. Kan begitu kan? Itu pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Itu sebab Daud itu indah sebelum sampai istana. Sampai istana, Daud itu bermasalah. Tapi puji Tuhan lah, tidak ditangkap KPK. Tapi Daud tergelincir di tangannya Betseba. Itu waktu dia jadi istana loh. Tapi yuk jangan sangkut kalau dikirim ke istana. Kalau yuk sampai istana, ingat Yusuf. Ya, jadi ceritanya Yusuf adalah susah. Terus cung gitu ya. Kalau Daud itu menang. Terus pun kalah. Ada ironi-ironi yang kita lihat. Jadi kita gak bisa mesen hidup itu maunya kayak begini. Tuhan bentuk masing-masing. Kalau ingat Yusuf ya. Dibenci saudaranya, dijual saudaranya. Dimasuk penjara, difitnah di tempat Potifar, baru kemudian jadi raja. Daud menang lawan Goliat, Saul pun keok orang karena puji-puji Daud, bukan Saul. Sampai Saul ngamuk uber-uber, lalu jadi raja. Keok pula belakangannya. Jadi bingung-bingung juga gitu. Ini kok gini ya? Belajarlah dari semua kasus. Apa yang membuat Daud kalah? Kemudahan. Apa yang membuat Daud menang? Kesulitan. Apa yang membuat Yusuf teruji? Kesulitan. Hebat ya. Sehingga kita perlu memikirkan. Para Petrus dipanggil sama kawan-kawan. Kamu gak boleh beritakan Injil lagi. Kalau beritakan Injil, mati kamu. Ayo. Petrus jawabnya apa? Yang dulu penakut itu, menyangkal Yesus itu. Hei, kalian pemimpin agama. Bagi kami, lebih baik taat kepada Allah dari manusia. Bahasanya gini, kau mau bunuh aku bunuh, tapi tidak pernah aku berhenti memberitakan Injil itu. Ush. Daud, apa, Petrus makin mengkilap. Ayo mati di salib. Drop kepala ke bawah, kaki di atas. Terlalu mulia bagiku mati seperti ini. Ini Petrus yang dulu bukan? Yes, tapi sudah berubah. Jadi saudara, jangan mudah menyerah. Satu enggak bisa, dua enggak bisa, tiga enggak bisa, empat. Itu sebab orang Kristen mesti mau tahu semua hal. Kamu tidak ahli, tapi belajar. Saya selalu bilang sama anak-anak, kalau you kerja satu hal. Saya dulu pernah di apa farmasi, obat. Saya detailer. Bukan produk saya pun, saya baca produk orang. Saya baca ini. Dokter saya ngobrol-ngobrol. Sehingga kalau bilang, kami detailer dulu, rumusan orang sakit sudah gampang. Sudah, apa sakitnya? Kasih analgesik, antibiotik, kortikosteroid, sembuh itu nanti. Habis itu kenapa mau babak belur, nomor 5 lah itu. Just plank, kan istilah gitu kan? Tapi belum tentu orang itu jadi beres. Ya, tinggal kalau mau pulih kasih multivitamin. Beres sudah. Ih Pak, sakitnya hilang loh, ada analgesiknya kita kasih. Kalau perlu tambah painkiller yang lebih kuat lah. Ya. Sehingga rumusan itu saja. Tapi saya belajar. Tapi ya begini. Detailnya saya gak ngerti. Ya. Kalau orang transfusi masuk jalur mana, salah tusuk itu bahayanya kayak apa. Tapi selebihnya saya suruh nusuk, saya juga kagak berani. Saya gak bisa cari jalur itu. Nah, itu urusan dokter, tapi saya ngerti. Ya. Saya paham mobil, saya paham ini, saya paham, saya belajar. Sehingga waktu taman saya, jadi istilahnya kalau itu gampang bahasanya itu, kantor mengapung lah kita bilang. Pengen laut itu dia sudah siap itu jadi service equipment dan seterusnya. Itu udah kayak untuk melayani orang-orang, tapi bukan khusus. Tapi semua itu. 2.500 meter square luas. Jalan tengah laut itu, sana kapal. Tanya ini apa, buset gila, komplit semua. Saya baru tahu satu unit itu harganya 850M. Saya bilang pakai duit enggak? Oh iya Pak, daun nangka enggak laku. Saya masuk dalam, lihat ke bawah, mau ngerti ini. Kalangan di China itu unggul, hebat loh banyak. Kemana saya terbingung-bingung. Semua 50 ribu di mall. 3 140 ribu. Saya beli gantungan kunci sampai 2, satu tempat gunting kuku apa. Satu set itu loh yang plok ditutup itu. 50 ribu gimana ceritanya itu? Jungkir balik pun kita gak ketemu kosnya kan? Cuman mungkin pasti cuci gudang besar. Karena dia punya ada mereknya. Saya gak jelas ini merek mana. Tapi tulisan merek itu kan tidak bisa kenalin. Gak kasar, halus. Berarti kerjanya cukup baik kan itu. Udah ada alat kikir kuku kita ya, terus segala macam. Saya beli ini 3, sebenarnya saya hitung, apa sih ini? Udah harga buangan lah ya. Udah dianggap sampah, dibuang lah gitu ya. Tapi memang tidak mungkin kalau bukan Cina pun. Karena di sana itu memang di backup oleh government. Sudah jual murah, barang bekas pula murah banget jadinya kan. Tadi saya pikir kalau saya beli itu saya jual 6.000 di bawah laris kali ya. Untung 20%. Di mana ada gunting kukunya, terus gunting yang untuk ujung-ujung sudutnya, terus yang koreknya, apa manikur, tedikur, kur-kur semuanya ada komplit sudah. 1, 2, 4, 8 item. Tutup, pencet, terbuka. Dompetnya keren kan? Ceklek, tek, syuk, terbuka. Ayo, kalau saya jual 10 ribu mau beli enggak? 60 ribu? Masih mau kan? Besok gue beli. Kayaknya marketnya bagus nih. Cuma 50 ribu. Jadi kadang-kadang kita bilang ya, gila. Nah, belajar. Dengan belajar kamu akan banyak tahu. Belajar Alkitab. Siapa sih nabi yang gak susah? Siapa yang gak ada masalah? Tapi mereka menyelesaikan tugas. Jadi kita mesti sadar tugas kita. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan pimpin kita menggapai apa yang Dia mau sediakan bagi kita. Ya. Jadi jangan pernah cengeng, jangan pernah menyerah, kerjakan terus. Pokoknya dokter saya dia bilang, "Pak, lo untung lo bagus nulis gitu." Jadi sabar-sabarlah, nanti udahlah, jangan lagi kerja-kerja fisik, nulis aja terus. Aduh, pusing juga aku kalau udah begitu. Entahlah kalau satu waktu gedebu prok, rontok semua badan sampai enggak bisa lagi jalan, terpaksa di kursi roda, tetap aja aku ngetik. Itu udah posisi terakhir lah. Sekarang ngetik jalan, nulis jalan, yang lain tetap jalan. Ya. Masa saya mesti menyerah dengan saya punya kalah? Ujung hidup ini kan cuma satu ya, apa? Mati. Orang sakit mati enggak? Orang sehat? Mati juga kan? Orang sehat pasti panjang umur enggak? Sehat, seger, bugar, pasti 80. Bisa enggak mati muda? Orang sakit bisa enggak mati tua? Sudah kerja, jangan nyerah. Gitu aja kok. Sabar menderita. Kesabaran bukan hanya soal bagaimana mengerjakan atau menghadapi persoalan dan kebebalan orang yang dipimpin. Melainkan juga sabar menderita. Tetap tekun dalam kepemimpinan sekalipun diabaikan bahkan dikhianati. Yesus dibawa menuju bukit Golgota. Ia tidak berkeluh kesah. Bahkan ketika perempuan Yerusalem menangisinya, dilihatnya dan dia berkata, "Kenapa kau tangis? Tangisilah diri. Why? Aku memang menderita untuk Bapakku. Kau di sana menangisi, tapi kau tidak jelas mana Bapak." Itu soal kebenaran. Kadang-kadang kita suka ngeliat orang, kasihan. Nanti dulu. Saya kasihan ngeliat orang buta. Saya kasihan ngeliat orang ini. Tapi saya pernah duduk sama dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang masalah fisiknya banyak. Iya Pak, orang suka mengasihani. Ya saya juga kasihan kalau lihat. Tapi kami sudah jalan ini bertahun-tahun. Dan kami bersyukur Tuhan itu baik. Terus saya mulai bayangin nih. Kadang-kadang saya bayangin nih, kalau tiba-tiba saya buta nih. Aduh, ini jadi kayak apa ya? Nggak kebayang loh, sorry loh. Saya kagum sama mereka. Saya kagum sama orang yang jalan pakai apa-apa, ngesot saja sudah pakai pantatnya begitu ya. Karena nggak bisa. Lalu orang-orang yang bergumul dan melukis pakai mulutnya. Dan beres, karyanya bagus-bagus. Itu sebab saya sangat jengkel kepada orang yang sehat, seger, bugar. Malasnya setengah mati. Tidak mau berpikir, tidak mau berkarya. Kerja satu sudah cengeng. Padahal mungkin bisa multi. Satu waktu, 2, 3, 4 kerjaan bisa kita kerjakan. Kenapa tidak? Jangan cengeng. Kita belajar yuk sama orang-orang seperti itu. Orang yang sabar menderita, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ancaman, tidak maut sekalipun. Tidak ada kesulitan yang bisa membuat dia menyangkali ini. Bagaimana para rasul itu berjalan terus dan setia melayani. Kami bersyukur karena boleh menderita untuk Kristus. Atau seperti jemaat Smyrna ya. Sehingga Tuhan menghibur mereka. "Hei Smyrna, aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu deritamu, kesusahan. Tapi aku mau kau bertahan sampai mati." Itu Smyrna. Smyrna itu jemaat yang mengalami kesulitan, dianiaya, diisolasi secara politik. Mau jual, kalau mereka mau jualan barang, tidak ada yang mau beli. Kalau mereka mau beli, tidak ada yang mau jual. Karena mereka ini Kristen sudah dikenalin. Buang, tidak boleh bisnis sama mereka. Maka cengeng orang Kristen sekarang. Khotbah 6, 6, 6, nanti ada chip, ada ini. Kita enggak boleh beli, kita enggak boleh jual. Cengeng, cengeng, cengeng, super cengeng. Belajar Alkitab. Itu sudah terjadi di abad awal. Kenapa cengeng sekali orang Kristen? Nah itulah yang diberitakan tiap kali. Jadi aneh sebetulnya. Wah saudara ada 6, 6 gini. Di satu pihak kau bilang Yesus pemenang. Kenapa kau pusing itu? Kan aneh sebetulnya. Ya, karena itu saya enggak mau saudara-saudara kalian jadi jemaat yang terlalu gampang memberi kuping kiri, kuping kanan mana yang enak, seneng lalu diikutin. Hanya bingung sendiri berteologi. Jangan. Fokuslah setia. Ya, jalani. Supaya hidup kita itu sungguh berkemenangan. Ingat. Pingin menderita pun kau, belum tentu Tuhan kasih. Ingat ya. Jadi kalau Tuhan beri kesempatan penderitaan, jangan lari. 6, penuh pengharapan. Pemimpin selalu bekerja dengan penuh pengharapan pada Allah, karena dia sadar. Semua yang dijalankannya adalah perintah Allah. Ya, rencana Allah tidak akan gagal karena kesalahan seorang pemimpin atau berhasil karena keunggulan, melainkan semua karena anugerah Allah. Ini titik pengharapan. Semua datang dari Dia. Kalau kita nyanyi apa? Semua hanya anugerah-Mu gitu ya. Kita nyanyinya pinter, tapi jalaninya bodoh. Kita juga suka kacau. Kalau memang semua hidup ini adalah anugerah Allah, apa yang kau takutkan? Mati pun anugerahnya. Itu semua anugerah. Kayamu anugerahnya, miskinmu anugerah. Maka saya suka doa Amsal. Tuhan, aku tidak minta kaya, tapi juga tidak minta besar. Yang ku minta adalah bagianku. Supaya kalau aku kaya tidak besar kepala, dan kalau aku miskin tidak mempermalukanmu dengan mencuri. Itu doa dalam banget. Tapi apa yang menjadi bagian? Doa Bapa kami ini, beri kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Belajar lakon, belajar jalan. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus? Apa yang bisa memisahkan kita dari Allah? Tidak ada. Karena kita lebih dari pemenang. Apa yang bisa memisahkan kita dari Allah? Kematian, kelaparan, ketelanjangan? No. Karena jangan lupa, kita lebih dari sekedar pemenang. Why? Karena hidup yang penuh pengharapan. Maka mati pun menjadi apa? Penantian yang menyenangkan. Indah ya? Ini hidup kita. Ya, jadi kita mesti kerjakan baik-baik. Dan terakhir, dari tujuh ini, menjadi teladan. Kebanggaan seorang pemimpin terletak bukan pada karya yang dikerjakan. Karena besar atau kecil karya semua tergantung dengan apa yang Allah percayakan. Pemimpin yang original bangga jika dia menjadi teladan dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan kebanggaan bukan ada apa kebanggaan adalah rasa syukur dipakai oleh Tuhan. Bukan kesombongan diri. Oh aku bikin ini. Oh aku terus apa hebatnya. Semua milik Tuhan kok. Kita Yayasan Mika jungkir balik ya. Selesai itu maka tidak boleh ada satupun. Apa nama Big Man Sirai? Semua langsung namanya. Tanah, gereja, semua tidak boleh. Itu bukan warisan untuk anak-anaknya Big Man Sirai. Gereja adalah gereja, lembaga adalah lembaga. Itu Tuhan punya. Biar kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengambil uang gereja hanya untuk memperkaya diri. Itu adalah celaka yang kami miliki. Ya. Jadi kita jadi teladan dalam hidup. You sakit, jangan menyerah. Jangan kau tidak punya uang terus mengkerut seperti apa. Bangun! Beritahukan kepada dunia. Yesuslah yang menguasai hidup. Dan kita ini abdi. Jalilah teladan dalam semua aspek hidup. Ini penting. Nah jadi saudara, mari kita belajar sama-sama menjadi teladan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Keteladanan itu yang selalu dikatakan Paulus. Teladani aku, itu hebatnya Paulus. Saya terkagum-kagum. Ada banyak aspek saya belum berani. Ya, tapi Paulus luar biasa. Cuma memang Tuhan bentuk dia juga ngeri juga ya. Setiap orang punya duri, saya ngerti artinya duri. Tapi Tuhan kasih untuk menjaga kita. Tapi tidak mudah. Ya. Dan akhirnya saudara, mengenali dan menghormati pemimpin. Sebagai pemimpin jangan sampai gila hormat dan menuntutnya. Dan jadi kecewa karena merasa tidak dihormati. Saya melewati proses itu. Dulu juga saya begitu. Tapi kita mesti belajar. Sebagai yang dipimpin, penghormatan adalah wujud kedewasaan diri menghargai yang layak dihargai. Kita harus tahu, jangan kekanak-kanak. Semua harus dilakukan sesuai dengan ajaran Tuhan, bukan ukuran diri. Jadilah bijak. Sehingga pemimpin itu bukan kamu suka apa tidak. Tapi dia benar apa enggak. Banyak pemimpin enggak benar kita suka, lalu kita ke situ terus. Banyak pemimpin benar, bagus, tapi kita enggak suka, lalu kita enggak mau ke situ terus. Jadi saudara, saya harap dari bagian ini, yuk kita berlomba. Tidak mudah, sorry ya, maaf. Tidak mudah jadi orang yang benar. Tidak mudah jadi orang yang baik. Tapi bukan tidak mungkin. Karena itu bukan soal siapa kamu. Soal berapa kamu menyerah penuh pada pimpinan Tuhan yang baik. Tuhan menolong kita Tuhan memimpin kita, Tuhan memampukan kita. Kita mulai dari keluarga kita, hidup kita. Kita terus maju untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Amin.